Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, 10:5. Ya sulen dio Antioquia, sanakanaka to Yahudi to matappa ulla ku puang Yesus, ya boma Yudea, anna mappa guhu lako tau tayanna to Yahudi, tong katappai duka puang Yesus nawa, maka tak kuat disunna situhu kebiasaan na pondom Musa, inna tak sia kuat lamala di pasalama. Sapo pepak guhannya to'o, nabahui pupuk Paulus sola Barnabas. Samping ganna to matappa untuho Paulus sola Barnabas, anna sanakanaka tau di undu jumaat, lalek ba umpel lambi suho na puang Yesus, solenggan na pe baba ada na to matappa di Yerusalem, anna mala na pak hempun ni indo kahakahaya to'o. Ia na anta un jumaat di Antioquia suel laku sulipang kota. Manelek ba iya, mula laku lembana Fenisia anna Samaria. Sule lako, maktula unnawa, budan tau tayan na to Yahudi, mengkala laku puang Yesus. Ia sangin tiale nawan na to matappa tu hinyi. Tapa na landak lanya Yerusalem, na tahima manappa to matappa solenggan na suho anna pe bapa ada yabo. Ia na tulasan nindinggan na indo puha na pogok puang ala ta'ala ilang pengkehangan na duai. Ia sules sanakanaka to ilang kakalebuan na parisi to matappa nawa, inggan na tau tayan na to Yahudi, pahalu ya duka la di sunna, anna disuain tuhui pe pondongan na Musa, anna mala salama. Ya mak hempumi inggan na suho solat pe bawa adak di Yerusalem, na tula kahakahaya to'o. Tapa na mesai nasi timba-timbai, ya kek deng Petrus, nawa. Oa sola subum, puha musam mek mua, pahanduk na pian na tuho mek puang ala ta'ale lammai lalak mua, lompalanda indo kaheba katila lasam, lako tau tayan na to Yahudi, lambi na katapai. Aka puang ala ta'ala to losa tama penawan na hupa tau, umbe empe na pamaseho laku indo tau tandana na tahima duka susi kia. Anata kia den na alanga mui podo la mesa, kita to Yahudi, ana indo tau tayan na to Yahudi, sapo na seho hia duka penawan na akamatappa. Akamaka susi, ya aka hen nampak sandai ha kuak puang ala ta'ala, lompas sa umak petawan na lompak bawa inggan na pepondongan na Musa. Mui kela da'a, bawa ania tu tak sian duka tabela tak kedoam, mengkalau nenek tu tapo nenek sule laku kita. Sapo indeh ya tak katapa ya, anggan numpola lampak kamasena puang Yesus malakia salama, susi sian duka indo tau tayan na tu Yahudi. Ya sangin mengkamak pole indo tomak hempum, anong pehinyi i Paulus sola Barnabas, na tulasan nito makhupa-hupa tanda, anna tanda memang emangnya na pala di puang ala ta'ala ilan nalala na tau tayan na to Yahudi, na kahin doto dua. Puhay mak tulak Paulus sola Barnabas, mak kadang duka Yakobus nawa. O inggan na kuak sola suwungku, pehinyi iak tulakku. Manewalin nasia na pomasia Simon Petrus, maaka susi pak pahandu sanang, pak paitaan pak kamasena puang ala ta'ala, lako tau tayan na to Yahudi. Aka patujunna, ilam maya lalak na tau ya to'o, lana pilei to lamendadi umak petawanna. Kahakaya to'o, si hondoi tulak na puang Allah Ta'ala, puha na tuli inggan na nabi nawa. Dako ito'o, lamak pasulek, anaindo kahajaan na Daud, lasih hapam banua puha hompo laku pake dek sule, anainggan na titaletak na laku pake dek sule, anna laku pomakassa. Laku patem, anna malai ngana hupa tau to suliwanna, latinanda lako dewata, anna ngana tau tayanna to Yahudi, to waling kutambai lamendadi umakku. Susin to tulakna dewata, tumpadadi ngana kahakahia to'o, anna puha napak pesanga mengkalo diomai. Dadi situhu kau pikihangku, tak kia lamala umbandai tau tayanna to Yahudi, indo to mengkaala lako puang Allah Ta'ala. Sapok la tapakato hia iya suha la nawa, da muande inggan na kinande puha di pehumalasan lako dewata senga, da umpak gau sesu, da muande balena olok-olok mate di teke anna haha. Yanto lompo gau a anna mala mapia liwa lakna to Yahudi anna tayanna to Yahudi. Aka mengkalo dio pimai, anna dipak pesanga mi pepondongan na Musa lako si mesa-mesa kota, anna sule lako temo pepondongan nia to'o di bataliu ke alokato huanoom lako si mesa-mesa pak sambajangam. Ia mualang katuan ninggan na suho na puang Yesus, sola pe bapa ada ane sin na jumaat dio, umpake dek tau lama ya lalakna, lana pasola Paulus anna Barnabas, mak pasuye lako Antioquia. Ia umpake dek Yudas, si disangai bersabas sola Silas, basin todiang ka ilan na lala na tumatapa. Ya di bem indo suha na baba. Isin indo suha na wa. Salamat ki, inggan na ka sola suumu susi suho, TMP bawa ada matininggam wa sola suungki, tayan na kwa to Yahudi itin Antioquia, Syria an Nakilikia. Kipekaheba, deen tau butilam mayan lala ki, muin na anatay deen kisua, napahusak kwa tulakna ana napakawewa penawamu. Dadi, yanto anna kikalebuin numpake dek dua tau umpa solai Barnabas sola Paulus toba singki pakamaja, anna tumpak bakke kalena anna malam pak pakahebaas sanganna dewa tanta Yesus Kristus. Dadi kiswanto Yudas sola Silas matim anna malam napak tulasang kuak situhu isin nende suha. Akapuhan nakattu penawa maseho, anna kiala duka katuam, anna malam tak kuak la dipapasan ni bawaan talombelan na umbawa. Sapola anggan de la pahalwa untuh iliu. Damuan de inggan na kinan de puha di pehumalasal lako dewa tasenga. Damuan de haha anna balena olo-olo mati di tekke. Anna dompak gau sesu. Aka maka umpasi kambela nak kalemu kahakahia to'o. Ya lama pian to'o. Dadi, padan tuinde anna salamak kimatim. Puhai na pasaha, mengkalaun nindoto disua lako Antioquia. Tapana landak lako, untambay ninggan na tumatapak mahempum, ana naben ni indosuha. Tapana nabata indosuha, tak din pada sa tilalai, akatialay na wanna, napakahang indos sinasuha. Indo Yudas sola Silas, nabi duka. Masay matula umpagahit dinggan na tumatapak, ana napakatoto kamatapasan na. Tapana masasay diyo indoto dua, yala mapasule suelanya ni indoto suaya po Yerusalem. Nawami inggan na tumatapak diyo Antioquia, nakambik dan kuat debata lako lalam. Sapok nakat tu ya Silas nawa. Linde mak kau. Masai saya piduga toh hodio Antioquia Paulus sola Barnabas. Ya buda sola na tomatapa na pasola mak pak guhu. Anam pak pesangan bata kadan na debata. Tapa na masai saya dio. Ya nawam Paulus lako Barnabas. Umbai mapiake. Lauki sulew lele inggan na sola suunta lako si mesa-mesa kotana. Indo to puha taungnya empat paisangan bata kada dewata, anna mala taisam, maka amus susi. Natuhu duka Barnabas, sapok muheya, umpa sola Yohanes, indo to sidiwaan Markus. Yai tampulek sisala, akan nawa ya Paulus. Taklah dipasola akapuha mepele dio pampida lesu, anna taun na aku mebali mengkahin doeta. Nasuhum, sikalla Paulus anna Barnabas, lambik sisaha. Ya lekbaunya Barnabas umpasola Markus mak kapala lulako Siprus. Sapok Paulus ia, untuho Silas lana pasola. Puhoy nabeho inggan na sola suwun na tumatapak dio Antioquia tama palakpak kamasena puang ala ta'ala, ya mingkalawim. Anna lekbay ulele mubotto-bottoam ila lembana Syria anna Kilikia, umpakatoto inggan na Juma'a.